Cahaya terang di timur daya merah merona, maka datang musim bunga di selabin tanah. Mari bertamasya di taman selabing tanah. Langit mendung mulai terang karena sinar surya. Sudi apa kiranya memujanya, rame rupa puspa warnanya, mawar melati. Menyebarkan wangi Rupa puspa warna.